turun, diserang oleh musuh atau binatang buas. Maka dalam kondisi-kondisi ini, dia sholat di atas kendaraannya yang dia kendarai. Baik itu yang dikendarainya adalah binatang kendaraan, kuda, unta, atau yang lainnya, mobil, motor, pesawat, ya. Wala yanzil ilal ard, dia tidak turun ke lantai, ke bumi. Li hadisi Ya'la ibn Murrah, berdasarkan hadis Ya'la bin Murrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila madiqin huwa wa ashabuhu wa huwa ala rahilatihi wasama'un fawqihim wal billatu min asfala minhum fahadaratis salah fa'amara mu'adzina fa'adzana wa'aqam thumma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi fasalla bihim yu'mi'u ima'an yaj'alu sujuda akhfadha min ar-ruku'. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis Ya'la bin Murrah ini bahwasanya Nabi dan para sahabatnya sampai pada satu tempat yang sempit. Dia di atas kendaraannya. Langit di atasnya dan di bawahnya basah. Berarti boleh jadi habis hujan. Sehingga tanah di bawah itu basah semua. Lalu waktu sholat datang. Beliau memerintahkan muadzin untuk azan, maka dia azan dan mengqamatkan. Kemudian Nabi maju dengan kendaraannya ke depan. Ya, jadi dengan untanya dia maju ke depan. Fasalla bihim, maka beliau mengerjakan solat mengimami mereka. Yumi'u ima'an, beliau melaksanakan gerakan-gerakan isyarat. Beliau jadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku. Dia solatnya jalan? Enggak jalan solat. Tapi berhenti, dia tetap di atas kendaraan. Nah, di sini wajib 'ala man yusalli al-fariidhata 'ala markubihi li'udhrin mimma sabaq an yastaqbil al-qiblata in istata'. Wajib bagi orang mengerjakan solat fardu di atas kendaraannya disebabkan uzur yang telah berlalu. Apa yang wajib? Yaitu yang pertama, dia menghadap kiblat jika mampu. Ya, jadi selama dia solatnya tetap dia menghadap kiblat. Berbeda dengan solat sunat. Solat sunat boleh kendaraan berjalan terus walaupun dia tidak menghadap ke kiblat. Nah, sekarang solat fardunya stabil dari awal sampai akhir tetap menghadap ke kiblat. Hanya saja dia tidak bisa turun. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa turun? Karena adanya sebuah halangan yang memudaratkan dia. Di mana Allah Subhanahu wa taala liqauli taala disebutkan firman Allah, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di manapun kalian berada maka arahkan wajah kalian arah ke kiblat. Wajibu alaihi, yang kedua, wajib baginya fi'lu ma yaqdiru alaihi min ruku'in wa sujudin wa ima'in bihima wa tama'ninah. Wajib dia melakukan apa yang mampu dia lakukan berupa gerakan ruku' dan sujud dengan cara ima'. Ima' itu isyarat, yakni dia menundukkan badannya. Wa tama'ninah, harus ada ketenangan. Tama'ninah, enggak gesa-gesa. Liqauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Wa ma la yaqdiru 'alaihi la yukallafu bihi. Perbuatan yang tidak mampu dia kerjakan maka tidak dibebankan. Ya harus dia sujud dengan kepalanya, dia enggak mungkin kan. Nah, berapa mampu maksimalnya itu yang dilakukan. Wa illam yaqdir al istiqbal qiblah, jika seandainya dia tidak mampu menghadap ke kiblat, lam yajib alaihi istiqbaluha wa salla ala hasabi halihi. Kalau seandainya dia tidak mampu menghadap ke kiblat, maka tidak wajib baginya untuk menghadap ke kiblat. Dia solat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaan dia. Wa kadzalika rakibut ta'irah yusalli fima bihasab istita'ati min qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin aw ima'in bihima bihasab istita'atihi ma'al istiqbal qiblah li'annahu mumkinun. Begitu juga dengan orang yang sedang menaiki kendaraan, menaiki pesawat, dia sholat di atas pesawat itu sesuai dengan kemampuannya, berdirinya, duduknya, rukuknya, sujudnya dengan imam, dengan isyarat tadi, ya, sesuai dengan kemampuannya, diiringi dengan menghadap ke kiblat kalau memungkinkan, ya, li'annahu mumkinun, itu memungkinkan, ya. Nah, di sini ada di antaranya, misalkan kita pulang dari Arab Saudi, kami selalu berupaya kalau misalkan pesawatnya pesawat Saudiah, itu ada dua bangku belakang itu dibuang di tengah-tengahnya, dijadikan tempat sholat, malah bisa berjamaah ya bagian belakangnya. Nah, maka kita bisa mengatur jalannya juga lurus saja kan, tidak belok-belok jalannya. Nah, di waktu tidak adanya tempat sholat itu biasanya kita pakai tempat antara kabin, ya, di bangku depan antara kabin dengan kabin, bangkunya agak luas yang ke pintu. Itu bisa kita usahakan untuk menghadap ke kiblat karena bisa berdiri. Biasa sholat biasa. Tapi kalau seandainya dalam kondisi tidak memungkinkan kita untuk mencari tempat itu, kebetulan kita pulang dari Mekah, berarti kiblat kita di belakang. Tentu gak mungkin kita di dalam ini menghadap ke bangku. Terpaksa kita sholatnya menghadap begini. Kita gak mungkin sholat di duduk di lantai gitu. Orang lalu lalang dan yang lainnya. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan, ya sudah, sholat semampunya. Nah, ini yang dimaksud dengan sholat di atas kendaraan. Nah, jadi Sholat fardu itu jika memungkinkan ya dia harus turun. Artinya dia harus, kalau tidak memungkinkan dia turun karena ada sebab tadi, dia tetap di atas kendaraan tapi dia menghadap ke kiblat. Tetap menghadap ke kiblat. Kecuali dalam kondisi-kondisi ya tertentu, misalkan kita di kapal laut. Kita bisa menghadap nih. Pertamanya taunya arahannya dipindahkan. Ya sudah, kita mengikuti arah itu lagi. Dari awalnya kita sudah menghadap ke kiblat. Ya. Maka kalau kita lihat nelayan-nelayan yang menangkap ikan, memancing ikan, tidak ada alasannya sama sekali untuk tidak sholat. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, mereka berpikir sholat itu harus di masjid. Ya, termasuk juga orang-orang yang pergi di pantai sore-sore. Ya, ada yang tidak sholat, kenapa? Aduh, di masjid ramai. Seharusnya dia di pantai itu bisa sholat ya. Dia gelar tikarnya, menghadap ke kiblat sholat. Orang yang di kapal, orang yang di bidua ketek, tidak mungkin dia berdiri. Berdiri dia bisa jatuh. Maka sholatnya dengan keadaan duduk. Ya, kalau seandainya tidak mungkin dia sujud betul maksimal, maka ya tadi sujudnya lebih rendah daripada ruku. Bagaimana wudunya? Wudunya dia pakai air laut, bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi penelayan untuk mengatakan saya tidak bisa sholat. Semuanya bisa, dan sholat tidak boleh ditinggalkan, dikerjakan semaksimalnya. Fattaqullaha mastata'tu. Yang kedua pembahasan kita, atau dalam pembahasan bab, adalah yang ketiga, sholatul musafir. Sholat orang musafir. Wa min ahli al-a'dar al-musafir. Di antara orang-orang yang memiliki uzur itu adalah sang musafir. Fa yushra'u lahu qasru sholati ar-ruba'i min arba'in ila rak'atain. Disyariatkan baginya untuk mengqasar salat. Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang diqasar itu salat 4 rakaatnya. Ya, kama dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wal ijma'. Sebagaimana ditunjukkan dalam hal itu Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jadi salat orang musafir itu bukan jamak. Tapi sholat orang musafir itu adalah qasar. Kita kan sudah latah mengatakan sholat jamak qasar. Seakan-akan yang menjadi prioritas itu adalah jamaknya. Yang menjadi sholat, inti sholat itu adalah jamaknya. Enggak. Yang menjadi sholatnya musafir itu adalah qasar. Qasar yaitu 4 rakaatnya menjadi 2. Qala Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 111, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melaksanakan perjalanan di permukaan bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat, yakni memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fis safar illa qasra. Dan nabi tidak pernah salat di dalam safarnya kecuali qasar. Yani dalam safarnya enggak pernah dia salat 4 rakaat. Semuanya adalah qasar. Wal qasru afdalu min al itmam fi qawli jumhuril ulama. Mengqasar salat lebih afdal dari menyempurnakannya di dalam atau menurut perkataan jumhur ulama. ya. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, furidatis salatu rak'ataini rak'atain. Nabi mengatakan salat itu diwajibkan dua rakaat dua rakaat. Ya, ini maksudnya awal diwajibkan dulu adalah dua rakaat dua rakaat. Yani subuh dua rakaat, zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, maghrib tiga rakaat karena dia witir. Kemudian isya dua rakaat. Fil hadari was safar. Baik dalam keadaan muqim ataupun safar. Ini adalah di awal. Fa aqarrati salatus safar wa zida fi salatil hadar. Yang dua rakaat ini dikokohkan, ditetapkan di dalam salat orang musafir. Dan ditambah bagi salat orang yang muqim. Wa qala Umar, salatus safari rak'atani tamamun ghairu qasrin. Salat orang musafir itu adalah dua rakaat, sempurna, tidak diqasar. Maka berdasarkan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa salat musafir itu adalah dua rakaat, tidak boleh tiga, tidak boleh empat, tidak boleh disempurnakan. Salat musafir itu adalah dua, karena dia dikukuhkan atau ditetapkan tetap dua, bukannya dia empat kemudian dipendekkan gitulah, tapi dia adalah dua. Salat orang yang mukim yang ditambah, ya. Wa yabda al-qasru bi khuruj al-musafir min amir baladihi. Kapan boleh mengqasar salat bagi orang musafir? Dia mulai setelah dia keluar dari bangunan-bangunan negerinya. Artinya, lah keluarnya dari kampungnya. Ya. Karena Allah abah al-qasra liman daraba fil ard. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengqasar salat itu bagi orang yang melaksanakan perjalanan. Ya, melaksanakan safar. Wa qabla khurujihi min baladihi, sebelum dia keluar dari negerinya atau dari kampungnya, la yakunu dhariban fil ardi wala musafira. Maka kalau sebelum dia keluar dari negerinya, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang melaksanakan perjalanan atau orang musafir. Safar itu apa artinya? Safar itu artinya keluar dari kampung. Itu namanya safar. Cuma ada safar qasir, ada safar tawil. Safar pendek, ada safar panjang. Ya. Wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama kana yaqsuru idza irtahal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia mengqasar apabila dia sudah melaksanakan perjalanan. Sudah berangkat. Wa li anna lafdz as-safar ma'nahu al-isfar. Karena lafaz safar itu maknanya adalah isfar. Apa itu isfar? Ay al-khuruju ila sahra. Keluar ke padang pasir. Yuqal safaratil mar'atu an wajhiha idza kashafathu. Fa idza lam yabruz ila sahra allati yankashifu fiha man bainal masakin lam yakun musafir. Dalam bahasa Arab dikatakan wanita mensafar wajahnya, yakni menyingkap wajahnya. Nah, kalau seandainya dia tidak pergi ke padang pasir, berarti ya, yang mana di padang pasir itu dia akan bisa kelihatan siapa yang kelihatan nih. Kalau di kampungnya aja kan tidak kelihatan nih. Tapi ketika dia sudah keluar, kelihatan dia bergerak di padang pasir karena enggak ada orang di sana. Kelihatan, nah gitu. Kalau seandainya dia tidak keluar dari negerinya, berarti dia belum safar. Jadi muqassar salat baru setelah kita keluar dari kampung kita. Jadi kalau kota Padang, kalau sana sudah di perbatasan, ya, kalau sudah di perbatasan baru boleh. Tapi kalau belum, baputa-puta gitu dalam kota Padang kok, ya, sopir angkot puta-putanya sampai jauh kilometernya 100 meter misalkan, ya, dia belum musafir dalam negerinya kok di kampung. Ya, dari kota Padang ke dari Indaruang ke Padang, dari Padang ke Indaruang. Ya, safar enggak? Enggak, dia satu negeri. Baik. Wa yaqsurul musafiru sholata walau kana yatakarraru safaruhu ka sahibil baridi was sayyaratil ujrati mimman yataraddadu aktsara waqtihi fit tariqi bainal baladat bainal buldan. Orang musafir mengqasar salatnya walaupun perjalanan safarnya itu berulang-ulang, seperti orang yang tukang pos atau ekspedisi maksudnya. Ya, ekspedisi pasti keluar kampung dia pergi, atau sayyaratul ujrah atau yang sewa, ya, kendaraan sewaan, travel, taksi yang keluar, ya, atau bus mimman di antara orang-orang yang ya taraddadu aktsara waqtihi, pada umum waktunya itu dia berulang-ulang, ya, di dalam perjalanan dari satu negeri ke negeri lain. Ya, baik itu antar kota dalam provinsi atau antar kota luar provinsi. Itu sudah safar berulang-ulang. Wa yajuzu lil musafir al jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri. Boleh bagi orang musafir menjama'. Jama' itu apa? Menggabungkan antara dhuha dengan asar. Wal jam'u bainal maghrib wal isya fi waqti ihdahuma. Boleh dia menggabungkan antara dhuhur dan asar, maghrib dengan isya, di waktu salah satu di antaranya. Dia menjama' dhuhur dan asar di waktu dhuhur boleh, di waktu asar boleh. Dia menjama' antara maghrib dan isya di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh. Fa kullu musafirin yajuzu lahu al-qasru. Setiap musafir boleh bagi dia mengqasar. Fa innahu yajuzu lahu al-jam'u, dan boleh, dan maka boleh bagi dia untuk menggabungkan, yakni menjamak. Wa huwa rukhsatun 'aridatun. Dia adalah keringanan yang sewaktu-waktu datang, yakni tidak permanen. Itu maknanya adalah dia adalah keringanan yang temporary. 'Aridah. 'Aridah itu adalah yang seketika datang. Yaf'aluhu 'inda al-hajah. Dia kerjakan jika dia perlu. Ya, menjamaknya tadi. Kama idza jadda bihi sayr. Seperti dia sedang serius dalam perjalanan. Ya, kita ini kadang bawa kendaraan pas sedang enak-enaknya, bersemangat, udah jalan terus. Ya, nanti dijamak belakangan gitu loh. Lima rawa Mu'adzun radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zayg asy-syams akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'ashri fi yusalliha jami'an wa idza irtahala ba'da zayg asy-syams shalla adh-dhuhra wal asra jami'an thumma sar thumma sara wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'a al-isha wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isha'a fa sallaha ma'a al-maghrib rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nabi, kata Mu'adz, sesungguhnya Nabi SAW di waktu perang Tabuk, berarti dia sudah musafir, bukan dari rumah dia. Ingat nih, bukan dari rumah, tapi dia sudah musafir waktu perang Tabuk. Idzar tahala, apabila dia bergerak, berangkat, berjalan, qabla zaihi syams, sebelum tergelincir matahari ke barat, berarti sebelum masuknya waktu zuhur, akhra zuhra, dia akhirkan solat zuhurnya, hatta yajma'aha ila al-'asri fa yusalliyahuma jami'an, sampai ya dia akhirkan solat isya, solat zuhur ke solat asar, sehingga dia kerjakan bersama-sama solat asar. Ya. Wa idzar tahala ba'da zaihi syams. Apabila dia berangkat setelah tergelincir matahari, berarti sudah masuk waktu zuhur. Shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an. Beliau laksanakan solat zuhur dan asar langsung di jamak, thumma sar. Kemudian beliau berjalan. Jadi kalau saya ini kita sampai di Payakumbuh atau Bukit Tinggi, kita mau melanjutkan perjalanan, misalkan, ya, kita melanjutkan perjalanan, kita berhenti di Bukit Tinggi dulu. Ketika kita mau berjalan, tahunya sebelum jalan kita kita berjalan sebelum masuk waktu zuhur, ya sudah, akhirkan zuhur ke asar, nanti masuk waktu asar baru berhenti, ya. Kemudian sholat jamak zuhur dan asar, jamak takhir. Tapi ketika berangkatnya sebelum setelah masuk waktu zuhur, maka dikerjakan zuhur asar jamak takdim, ya. Begitu juga wa kana idzar tahala qabla al-maghrib, kalau dia berangkat sebelum maghrib, akhara al-maghrib ila hatta yusalliha ma'al isya, diakhirkan solat maghrib sampai dia kerjakan solat isya bersama maghrib bersama isya, ya. Wa idzar tahala ba'da al-maghrib, apabila dia berangkat setelah maghrib, ajjala al-isya, dia segerakan pelaksanaan isya, dia kerjakan bersama maghrib. Ini di mana kondisinya? Saat dia saat dia dalam perjalanan, bukan start perjalanan dari mukim ke musafir, tidak. Kalau mukim dan musafir, dia sholat misalkan, kalau seandainya dia berangkat sebelum zuhur, berarti dia akhirkan sholat zuhurnya ke asar. Tapi kalau seandainya dia berangkat setelah zuhur, ya, setelah zuhur, maka dia sholat zuhur dulu berapa rakaat? 4 rakaat. Lalu setelah itu nanti asarnya, di waktu asar qasar 2 rakaat, ya. Baik, kita azan dulu, silakan. akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan. Wa idza nazal musafiru fi atna'i safarihi lirrahah fal afdalu lahu an yusalliya kulla salatin fi waqtiha qasran bila jam'in. Apabila seorang musafir di dalam perjalanannya ini dia singgah untuk istirahat, maka yang lebih afdal bagi dia adalah untuk sholat, mengerjakan setiap sholat pada waktunya, dilaksanakan dengan mengqasar, bukan menjamaknya. Jadi tetap laksanakannya adalah qasar. Jadi berhentinya ini untuk istirahat. Boleh jadi dia mungkin boleh jadi istirahatnya satu hari atau bagaimana ya. Tapi bukan berhentinya untuk sholat. Kalau berhentinya untuk sholat, dia menjamaknya karena dia sedang dalam melaksanakan perjalanan. ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. Dibolehkan menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya, bagi orang yang sakit apabila jika dia tidak menjamak memberatkan dirinya. Ya. Seperti susah ke belakang dan yang lain. Maka dia boleh menjamak karena ada masyakkah. Ada beban. Kesusahan. Berapa rakaat salatnya? Hah? Dua-dua atau empat-empat? Kenapa dua-dua? Jawabannya musafir, orang sakit ini musafir atau muqim? Kalau dia muqim, ya empat-empat. Kalau dia musafir, dia datang dari Bukit Tinggi berobat ke Jamil di Padang, ya dia musafir sudah, bisa menjamak dan bisa dan jamak dan qasar. Tapi kalau seandainya dia muqim, boleh dia menjamak karena ada masyakkah, ada hajah, kebutuhan dalam saat itu, ya. Tapi dia laksanakan dengan sempurna, yaitu empat-empat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa inna ma kana al-jam'u li raf'il haraj 'anil ummah. Menjamak itu tujuan untuk mengangkat kesusahan dari umat. Ya, mengangkat kesusahan dari umat. Fa idza ihtajul jam'a jama'u. Jika mereka membutuhkan menjamak, maka mereka jamak. Ya. Wal ahadithu kulluha tadullu ala annahu yajma'u fil waqti al wahid li raf'il haraj an ummati. Fayubahu al jam'u idza kana fi tarkihi haraj qad rafa'a Allahu 'anil ummah. Wa dhalika yadullu ala jam'i lil mard alladhi يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. Beliau mengatakan hadis-hadis semuanya menunjukkan bahwa menjamak pada waktu, pada satu waktu, menjamak pada satu waktu, ya, adalah untuk menghilangkan kesusahan dari umat. Maka dibolehkan menjamaknya apabila di dalam meninggalkan jamak, yakni tidak menjamaknya, terdapat di situ kesusahan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kesusahan itu dari umat ini, yaitu dengan cara menjadikan dibolehkan dan menjamak. Oleh karena itu, wadzaka ya dulu, hal itu menunjukkan menjamak bagi orang yang karena sakit, yang menyusahkan orang yang sakit jika dia memisahkan sholat itu susah bagi dia. Dia kerjakan sholat pada masing-masing waktu, susah bagi dia. Ya. Maka menjamaknya bagi mereka boleh. Ya. Aula lebih utama dan ahra lebih tepat. Begitu juga dengan seorang dokter yang melaksanakan operasi misalkan. Ya, dia sangat membutuhkan untuk bekerja menyelamatkan nyawa. Nah, dalam kondisi itu dia boleh menjamak. Ya, ada masyakkah di situ, ada haraj. Kalau seandainya dia mengerjakan sholat mata pada masing-masing waktu. Baik. Bagaimana dengan pengantin? Boleh enggak? Hah? Tidak ada masyakkahnya. Ilatnya di situ ada masyakkah, gitu loh. Ya. Oh susah badaknya hilang balik. Ya dibadai balik. Enak. Wa qala aidan yajma'ul marda kama ja'at bidzalika sunnatu fi jam'il mustahadhah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil jam'i fi haditsaini. Begitu juga orang yang sakit menjamak sebagaimana ada hadis yang menunjukkan bolehnya menjamak bagi orang yang istihadhah. Istihadhah itu siapa? Wanita yang selalu keluar darahnya. Ya, keluar darahnya yang di luar dari darah haid tentunya. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjamaknya ya dalam dua hadis. Taib. Terjadi perbedaan pendapat ulama apakah dia jamak hakiki atau jamak suri, itu adalah di luar pembahasan kita ya. Wa yubahu jam'u liman ya'jazu 'ani taharati likulli salatin. Boleh menjamak bagi orang yang tidak mampu untuk bersuci setiap solat. Kaman bihi salasul baul. Orang yang memiliki penyakit kencing, ya, netes-netes dari kencingnya, itu penyakit. Au juruhun la yarqa'u damuhu, atau orang yang memiliki luka yang tidak bisa berhenti darahnya, berarti hadasnya ada juga gitu. Au ru'afun daimun, atau dia mimisan terus, hidungnya selalu melelehkan darah. Qiyasan 'alal mustahadhah, boleh dia menjamak mengkiasnya kepada orang wanita istihadhah, karena wanita istihadhah keluar darahnya terus. Faqad qala alaihi salatu wassalam li Hamnah hina istaftathu fi istihadhah. Nabi mengatakan kepada Hamnah ketika dia minta fatwa kepada Nabi dalam tentang istihadhah, wa in qawiti ala an tu'akhir adh-dhahra wa tu'ajjil al-'asra fataghtasilina thumma tusallina adh-dhahra wal-'asra jami'an thumma yu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-'isha'a thumma taghtasilina wa tajma'ina baina as-salataini faf'ali. Rawahu Abu Daud, Ahmad, wa Abu Daud, dan Tirmidzi, dan sahihkannya. Kata Nabi, jika kamu kuat untuk mengakhirkan dhuhur dan menyegerakan asar, maka anda mandi, kemudian anda mengerjakan sholat dhuhur dan asar di jamak. Nah, di sini secara zahir dia menjamak. Sebagian pendapat mengatakan ini adalah jamak suri. Gimana jamak suri? Asarnya, zuhurnya diakhirkan di penghujung waktu asar, waktu zuhur, dan asarnya dikerjakan di awal waktu asar. Maka waktunya berdekatan karena habis waktu zuhur masuk waktu asar. Ya, maka sebagian ulama ada yang memahaminya itu adalah jamak, jamak hakiki. Ya, bahwasanya berarti bisa dilaksanakan di waktu zuhur, bisa dilaksanakan di waktu asar. Ya, tapi di waktu zuhur disuruh untuk menyegerakan di awal. Ya, dan ada yang mengatakannya itu adalah jamak suri yang kayak tadi yang saya bahas. Ya, begitu juga engkau akhirkan maghrib, engkau segerakan isya. Berarti maghrib dimundurkan ke belakang sedikit, isya disegerakan. Berarti di penghujung waktu maghrib dia tetap sholatnya di waktu maghrib, sholat isyanya tetap di waktu isyanya, tapi dikerjakan seakan-akan dia menjamak. Nah, ini namanya jamak suri. Gambarannya seperti dijamak, tapi hakikatnya dia sholat pada waktu masing-masing. Ada yang menganggap bahwasanya sudah ini adalah jamak. Begitu ya. Taib. Yubahu al-jam'u bainal maghrib wal isya khasatan lihusuli matarin yabullu thiyaba wa tujadu ma'ahu masyaqqatun. Lianhu alaihi salatu wassalam jama bainal maghrib wal isya fi laylatin mutiratin wa fa'alahu Abu Bakar wa Umar. Boleh menjamak maghrib dan isya, khususnya maghrib dan isya, tidak zuhur dan asar, apabila terjadi hujan yang membasahi baju, berarti hujan lebat, ya. Wa tujadu bihi masyaqqah, dan di dalam perbuatan, di dalam kondisi itu ada kesusahan, maka boleh menjamak. Menjamaknya di mana? Hah? Masjid atau di rumah? Hah? Kenapa di masjid? Karena susahnya itu ke masjid. Di rumah kan enggak susah dia. Jadi salah paham. Ya, oh pas ada hujan, makanya jamak di rumah, salah itu. Ya, yang benar itu adalah menjamaknya itu adalah di masjid. Baik. Karena Nabi SAW menjamak antara maghrib dan isya pada malam yang turun hujan. Ya. Dan begitu juga dilakukan Abu Bakar dan Umar. Ini adalah sunnah. Baik. Sunnah yang seperti ini harus dijelaskan dulu kepada umat. Jangan sekali kita mentang-mentang dapat langsung kita lakukan. Nanti yang sunnah ini diingkari oleh orang. Ya. Taib. Wa salatul khawfi. Mana mbah? Kelewatan. Taib. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Yajuzul jam'u lil wahlis syadid war rihis syadidah al barida fi lailatul dhulma wa nahwi dhalik. Boleh menjamak, ya, disebabkan oleh lumpur yang banyak, angin yang keras dan dingin pada malam yang gelap gulita, ya, dan yang semisalnya. Fa illam yakun al-mataru nazilan fi ashahi qawlil ulama, walaupun tidak ada hujan pada saat itu yang turun. Ini ada angin keras, khawatir angin keras kemudian lampu mati. Dulu udah pasti tidak ada lampu, ya. Nah sekarang lampu pun mati, ada kekhawatiran jangan-jangan nanti tumbang pohon dan yang lainnya, ya. Walaupun tidak turun hujan, maka boleh menjamak. Wadhalika awla min ayusallia fi buyutihim. Nah, ini menunjukkan ini garis bawah. Ini mengerjakan, menunjukkan bahwa mengerjakannya adalah di masjid. Karena menjamak itu lebih utama daripada mereka mengerjakan sholat di rumah mereka. Ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan jamaknya di rumah. Ya. Kalau seandainya ya, bal tarkul jam'i ma'as salati fil buyuti bid'atun mukhalifatun lisunnah. Nah, di sini katakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, malahan tidak menjamak salat, tidak menjamak, tapi mengerjakan salat di rumah. Ya. Maka ini adalah bid'ah yang menyelisih sunnah. Jadi kalau sunnahnya adalah menjamak, kalau tidak ya sudah, tetap mengerjakan sholat pada waktunya, tapi jangan ya di rumah gitu, ya. Idz sunnatu an tusalliya salawatul khamsu fil masajid jama'atan. Karena sunnahnya itu adalah mengerjakan sholat lima waktu di masjid berjamaah. Wadhalika awla minas salati fil buyuti bittifaqi muslimin. Ya, dan karena itu maaf, ini bukan perkataan Syekh Saleh, ya, tapi perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan karena yang lebih utama karena hal yang demikian, yakni sholat berjamaah lebih utama daripada sholat di rumah dengan kesepakatan kaum muslimin. Wassalatu jam'an fil masajid awla minas salati fil buyuti mutafarriqa bittifaqil a'immatil ladhina yujawizuna jam'an. Maka sholat di jama' di masjid lebih utama daripada sholat di rumah mutafarriqah, yakni sendiri-sendiri, ya, bittifaq a'immah, ya, sepakat imam-imam alladzina, yang mereka membolehkan menjama' kamalikin wa syafi'i wa ahmad. Jadi kalau kita lihat kondisi yang seperti ini membolehkan untuk menjama', ya. Wa may yubahu lahu al-jam'u fal afdalu lahu an yaf'ala arfaq bihi min jam'i ta'khirin aw jam'i taqdimin. Orang yang boleh menjama', maka yang lebih afdal bagi dia untuk mengerjakan apa yang mudah bagi dia, dari apakah dari jama' menjama' takhir atau menjamak takdim, mana yang mudah bagi dia itu yang lebih baik, ya. Wal afdal bima'rifati wal afdal bi'arafah jam'u taqdimi baina adh-dhuhri wal 'ashr. Yang lebih afdal dikerjakan pada waktu Arafah, yakni waktu wukuf, adalah menjamak takdim Zuhur dan Asar. Wa bi Muzdalifah, dan di Muzdalifah al afdal jamu ta'khir baina maghrib wal isya. Kalau di Muzdalifah adalah menjamak ta'khir maghrib dengan isya. Li fi'lihi salawatu alaihi salatu wassalam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jamu taqdim bi Arafah li ajli ittisal al wuquf. Menjamak takdim di Arafah adalah gara-gara menyambungnya waktu untuk wukuf, ya. Wa jam'u ta'khir bi Muzdalifah min ajli muwasalati sayri ilaiha, yaitu menjamak takhir di Muzdalifah gara-gara atau tujuannya adalah untuk kesenambungan perjalanan menuju ke Muzdalifah. Jadi jangan berhenti dulu di tengah jalan, ya, harus berjalan cepat. Kalau di Arafah agar wukufnya berkelanjutan, ya, tidak dipisah oleh kegiatan yang lain. Wabil jumlah fal jam'u baina salataini fi Arafata wa Muzdalifata sunnatun. Menjama' salat, dua salat di Arafah dan Muzdalifah adalah sunnat. Wa fi ghairihima mubahun yuf'alu 'inda al-hajah, menjamak ya, dan yang selain dari itu adalah mubah, boleh, ya, boleh dilakukan ketika ada kebutuhan. Wa idza lam tad'u ilaihi hajatun, jika seandainya tidak ada motivasi, tidak ada penyebab yang hajah, kebutuhan yang mengundangnya, fal afdalul musafir ada'u kulli salatin fi waqtiha, yang paling afdal bagi orang musafir mengerjakan salat pada waktunya, seperti yang dikerjakan di Mina misalkan, zuhur dengan waktu zuhur salatnya 2 rakaat, asar di waktu asar salatnya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat di waktu maghrib, isya 2 rakaat di waktu isya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' fi ayyamil hajj illa bi Arafah Muzdalifah. Beliau Rasulullah tidak menjamak pada hari-hari haji kecuali di Arafah jamak takdim zuhur dengan asar, dan di Muzdalifah jamak takhir maghrib dengan isya. Li'annahu wa lam yajma' bi Mina. Beliau tidak menjamaknya di Mina. Li'annahu nazilun, karena dia sudah singgah. ya, singgah, yakni turun. Wa inna ma kana yajma' idza jadda bi sayr. Beliau menjamak apabila sedang di dalam perjalanan. Ya, ketika kita berangkat dalam perjalanan, tentu tetap kita singgah untuk sholat, kan gitu ya. Tapi sedang melaksanakan perjalanan, kalau sedang perjalanan kita menjamaknya. Tapi kalau kita sudah singgah, turun, berhenti untuk misalkan seperti kita sudah sampai di Jakarta, ya, dan kita tidak jalan, tidak yang lain, tinggal di rumah aja, ya sudah, sholatnya masing-masing pada waktunya. Hadza wa nas'alullah lil jami' at-tawfiq lil 'ilmi an-nafi'i wal 'amali shalih. Ini yang dapat kita bahas. Kita mohon kepada Allah untuk semuanya diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Saya rasa kajian kita untuk malam ini sampai di sini, ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk ke dalam solat khauf, dan di solat khauf ini juga ada beberapa bentuk pelaksanaannya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk dalam tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan dikirim ke 0859727277. Apakah kelak di akhirat kita nanti akan ditanya tentang hafalan Al-Quran? Misal kita yang tidak menyempatkan waktu untuk menghafal Al-Quran, menghafal padahal Allah memberikan kita waktu, luang dan penglihatan yang masih sempurna. Ada hadis diperintahkan kita untuk baca Al-Quran. Ya, iqra warattil kama kunta tutrattilu fid dunya fa inna manzilaka haythuma taqra, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, baca dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilnya dulu di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di sorga sesuai sampai mana ayat yang anda baca. Jadi orang yang hafal Al-Quran maka derajatnya akan tinggi nanti di surga. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan derajat di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Maka ayat ini, hadis ini menunjukkan kepada kita motivasi untuk menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bekerja di bank? Ustaz, tolong jelaskan apakah memberikan salam hanya sesama seorang yang di masjid, yang masjid hakim ini saja. Baik. Hukum kerja di bank. Kerja di bank konvensional hukumnya haram. Karena ulama MUI sudah memfatwakan bahwa bank konvensional itu adalah riba, itu adalah haram. Kerja di bank syariah tidak semuanya halal. Ya, ada syubhat di sana. Kalau ada syubhat, dak mayaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apakah memberikan salam hanya sesama orang yang di Masjid Al-Hakim saja? Enggak. Ah, ini penyakit nih. Jadi, saya dulu pernah ada seorang guru, dia di Indonesia waktu kita mengajar dulu. Dia bilang bedanya orang Indonesia dengan orang Arab dalam bersalam. Dia bersalam sama orang yang dia kenal. Nggak tahu apa ini budayanya orang Indonesia atau bagaimana, ya. Jadi kalau dia kenal baru assalamualaikum, kalau nggak kenal dia diam. Sementara Nabi SAW mengatakan, ya, iqra salam ala man arafta wa man lam ta'rif. bacalah atau bacakanlah atau bersalamlah kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Baik dia ngaji di Masjid Al-Hakim atau tidak ngaji di Masjid Al-Hakim, kita salam. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini perlu kita perbaiki. Jelaskan apa hukumnya celana di atas mata kaki dan tolong jelaskan hukum musik. Ini sering sekali ini bertanya. Saya tanyakan lagi, katakan kepada yang bertanya ini, ya, bahwa baca atau dengar ini sudah banyak ya di dalam dalam YouTube. Ya, Ustaz kita membahas tentang haramnya musik, ya, kemudian masalah celana dan yang lainnya, silakan masalah jenggot. Ini kalau bagi yang sudah ngaji lama udah tahu dia. Ya. Wallahu taala alam. Mengenai kondisi di dalam mobil di mana saat itu terjebak macet di Pesawangan, kemudian saat itu hujan sangat lebat waktu sholat masuk. Nah, bagaimana menyikapi permasalahan tersebut, Ustaz? Apakah kita musafir atau tidak musafir? Kalau kita musafir, selesai, kita boleh menjamaknya, ya. Kalau seandainya kita tidak musafir, maka di sini kita dihadapkan dengan kondisi, ya, bahwa sholat pada waktunya. Nah, kalau seandainya seperti hujan lebat, kita di Pesawangan, macet, terjebak macet, maka boleh menjamak. Kita jamakkan jamak takhir, mungkin maghrib, apalagi maghrib pendek misalkan, ya. Maka kita menjamak takhirkan. Apakah kredit motor dan mobil zaman sekarang ini termasuk riba? Lalu bagaimana Islam mensyariatkan agar kita tidak terjatuh kepada riba yang dosanya sangat dahsyat dan banyak orang yang menganggap remeh? Mengkredit motor dan mobil yang pada umumnya pengkreditan sekarang ini adalah riba, kecuali kalau seandainya ada lembaga-lembaga yang bisa mengkreditnya tanpa riba. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah apabila ketika dia menjual sudah ditetapkan harga terakhirnya. Misalkan mobil, kita tahu ini mobil harganya misalkan 150. Lalu dia tetapkan ini harga mobil adalah 200. Boleh dicicil selama 3 tahun tanpa ada penambahan lagi yang lain. Maka itu namanya kredit juga, karena kredit itu ada mencicil, taksit. Kalau itu yang terjadi, maka ini tidak riba, karena dia mencicil dengan harga yang telah disepakati, yaitu 200. Tapi kalau dia mengatakan ini harganya 15 atau 150 selama 3 tahun, cicil sekian, setelah dihitung-hitung tahunnya 200, ya, maka itu namanya riba, karena adanya penambahan yang ditambah ketika kita mencicilnya. Tambah lagi kalau terlambat kena denda, maka ini adalah riba. Bagaimana cara kita tidak terjebak riba? Ya, jangan membeban-bebani diri. Kalau belum mampu beli motor, sudah, nikmati apa yang ada. Belum mampu membeli mobil, nikmati apa yang ada, syukuri. Ya, kalau motor, kalau enggak ada, belum punya bisa beli mobil, sudah, ya, cari yang mobilnya satu ini aja bukan mobil kita, selebihnya mobil orang. Ya, jadi sopirnya ganti-ganti terus. Ustaz, saya dari Medan. Siap berwudu, bagaimana kalau dilap muka sama anduk? Boleh. Ya, boleh dilap. Kalau sholat, kalau kita sholat di kursi tidak bisa sujud di tempat sujud, apakah kita pakai tempat sujud kursi atau yang lainnya? Tidak. Tidak ada disyariatkan untuk harus ada dikasih kain untuk bisa sujud juga. Enggak. Dia ima'ah. Ima' atau mengisyaratkan tadi. Sujudnya lebih rendah daripada ruku. Nah, kalau seandainya dia bisa sujud sempurna sholat di bawah di lantai, ya, yang susah dia itu adalah turun naik, maka lebih baik dia sholatnya duduk di lantai, sujud dengan sempurna. Itu yang lebih baik daripada dia duduk di atas kursi. Berapa kilometer ukuran perjalanan yang disebut musafir? Kalau sholatnya diqasar berarti dilaksanakan pada waktu, pada waktunya. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah membatasi berapa ukuran jarak dibolehkan kita mengqasar dan membolehkan kita membatalkan puasa. Jumhur ulama dia memandang tidak dibatasi karena memang tidak ada pembatasan dari Rasulullah. Namun sebagian dari ulama ada yang memandang, melihat dari hadis-hadis yang ada seperti jarak, seperti marhalatain, Nabi kalau dalam dua marhalah baru dia mengqasar. Nah, sehingga dicarilah satu marhalah itu ada yang menghitungnya 44 kilo, ada menghitungnya 42. Kalau kita ambil yang terpanjang yaitu 44 kilo, berarti 88 kilo sampai ke tujuannya, bukan pulang balik, sampai ke tujuannya, ya, maka itu baru mengqasar. Jika ini yang kita ambil, maka di bawah dari itu tidak dianggap jarak yang membolehkan mengqasar atau membolehkan berbuka. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa karena tidak ada pembatasan dari syariat, maka dikembalikan kepada hukum urf, yaitu penilaian keumuman dari masyarakat. Apakah jarak ini seperti misalkan Solo dengan Padang adalah perjalanan jauh atau tidak? Ya, tapi jangan tanya ke sopir jasa Malindo. Gitu. Dia 1 jam setengah lah sampai dia. Tapi gimana masyarakat di sana merasakan jauh nggak kota Padang ini? Ya, kalau seandainya dia merasa jauh, ya, maka itu adalah termasuk yang membolehkan mengqasar. Wallahu a'lam. Mengqasar sholat berarti dilaksanakan pada waktunya. Iya, kalau mengqasar saja tidak menjamak, ya, dia kita kerjakan sholatnya 2 rakaat di waktu masing-masing. Bagaimana jika orang yang rajin berbuat baik kepada orang lain namun hubungannya dengan orang tuanya tampaknya tidak begitu baik? Kira-kira apakah kebaikan-kebaikan yang dilakukan bisa menutupi keburukan yang dilakukan kepada orang tuanya? Enggak bisa. Ke orang tuanya khusus, kebaikannya dengan orang lain berbeda. Orang tuanya itu adalah pintu surganya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima an fimbriin adraka walidayhi aw ahadahuma walam yudkhil jannah. Merugi seseorang dia jumpai kedua orang bapaknya atau satu di antaranya tapi tidak masuk ke dalam surga. Sangat merugi. Kenapa? Karena orang tua itu adalah penyebab kita masuk ke dalam surga jika kita berbakti kepada mereka. Wallahu a'lam. Di dalam sholat berjamaah hanya ada satu imam. Pertanyaan, apakah boleh kita yang masbuk menyentuh bau orang yang juga masbuk duluan dari kita masuk ke dalam jamaah untuk menjadi imam dalam sholat kita, Ustaz? Apakah sah sholat kita? Iya. Orang yang sudah menjadi masbuk, maka dia menjadi makmum. Makmum tidak boleh menjadi imam, kecuali dimandatkan oleh imam. Ya. Nah, maka oleh karena itu, jika kita terlambat, orang sudah selesai nih, kemudian ada orang yang masbuk, dia sholat sendirian, melanjutkan sholatnya, maka kita tidak boleh berimam dengannya, karena dia adalah makmum. Makmum tidak bisa jadi imam. Berbeda orang yang sholat sendirian dari awal, maka dia boleh menjadi imam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Abbas kepada Rasulullah. Rasulullah sholat sendirian, kemudian dia datang menjadi makmum. Atau kepada sahabat yang tadinya dia sholat sendirian, kata Nabi, man tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah dengannya, lalu dia masuk menjadi makmum terhadap orang yang tersebut. Ya, jadi orang yang sholat sendirian bisa kita jadikan menjadi imam. Tapi kalau orang yang masbuk tidak bisa dijadikan imam, apalagi imam estafet. Ya, empat orang yang terlambat masbuk, lalu satu ini maju ke depan, ini jadi makmumnya. Kemudian setelah ini salam, ini lagi yang menjadi ke depan. Ya, ini yang jadi makmumnya. Ini enggak benar. Antusias untuk mendapatkan sholat berjamaah hebat, tapi ketika tidak didasari oleh ilmu, salah jadinya. Apakah orang yang sedang berkemah di gunung boleh menjamak dan mengqasar sholat selama di gunung tersebut, asal dari pendaki tersebut, misal dari Padang, sedangkan gunungnya di Solo? Taib, antara Padang dengan Solo, kembali kita, apakah itu sudah jarak qasar atau tidak? Ini pembahasan kita dulu. Kalau seandainya sudah, kembali kepada perbedaan tadi, apakah kita batasi dengan angka atau jarak tertentu, atau kita kembalikan kepada urf, ya, kebiasaan dari masyarakat. Jika kita mengembalikan kepada masyarakat di kaki gunung itu, kota Padang ini jauh bagi dia atau tidak? Ya, kalau dia anggap adalah jauh, perjalanan jauh, berarti mengqasar. Lalu selama berada di atas puncak itu, menjamaknya atau mengqasarnya? Mengqasar tanpa menjamak. Kalau seandainya kita mengatakan itu adalah jarak yang sudah membolehkan untuk mengqasar. Kenapa? Karena dia sudah singgah. Ya, sudah singgah di sana. Maka yang lebih baik itu adalah mengerjakan sholat pada masing-masing waktunya. Baik, kita ambil satu lagi. Tata sholat qasar dan semacaman masih belum mengerti betul pelaksanaannya. Saya safar, saya selalu menyempurnakan sholat. Ketika safar, saya selalu berhenti ketika adzan. Saya ikut juga sholat di masjid. Apakah itu menyelisih syariat? Kita sholat sendirian berbeda dengan kita menjamak atau sholat berjamaah bersama imam di masjid. Jika kita di dalam perjalanan membawa mobil atau kendaraan sedang perjalanan, sunnahnya itu kita ikuti perjalanan kita sendiri. Ya, bukankah sangat memungkinkan bagi Nabi untuk berhenti setiap masuk waktu? Sangat memungkinkan. Ya, berhenti dia, kemudian dia sholat zuhur, kemudian jalan lagi, kemudian berhenti lagi. Sangat memungkinkan. Tapi itu tidak dilakukan beliau. Maka sunnahnya tidak berhenti seperti itu. Ya, lanjutkan. Karena kadang-kadang dalam perjalanan itu kita butuh tenaga, konsentrasi. Pas kita sedang enak membawa kendaraan kita, ya, lanjut aja. Nanti kita jamak takhir. Kadang-kadang pada saat kita semangat kita berhenti. Sudah kita berjalan, sudah datang letih. Ya, sementara kita melaksanakan perjalanan. Nah, maka kalau kita lihat sunnah itu terbagi kepada dua, sunnah fi'liyah, sunnah terkiyah. Nah, melaksanakan sholat yang seperti ini tidak dilakukan oleh Nabi. Setiap masuk waktu berhenti, setiap masuk waktu berhenti, tidak. Dalam sedang perjalanan, gitu ya. Tapi kalau dia sudah nazil, sudah berturun, yakni sudah singgah berada di satu daerah, nah maka akan berbeda sholatnya pada waktu-waktunya. Bolehkah dia menjamak? Boleh. Menyamaknya dia boleh. Tapi yang afdal bagi dia adalah tetap qasar pada masing-masing waktu. Wallahu ta'ala. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena waktu membatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.